من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh jamaah Masjid Nurut Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Taala dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah taala diberikan nikmat Islam dan sunnah, dan kita bersyukur kepada Allah taala diberikan taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fi din, a'azakumullah, kepada seluruh ikhwan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih pembahasan bab yang kedua dan ini sebagai pengulangan yang sudah saya sampaikan. Jadi bab ini harus saya ulang lagi supaya kita paham tentang bagaimana Ahlus Sunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Dalam mengambil dan menggunakan dalil. Jadi bab ini aja yang saya ulangi. Adapun yang lain tidak usah, dan ini sudah kita kaji dari awal ya, sudah bertahun-tahun dan sudah selesai kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ulang ini supaya betul-betul kita paham bagaimana Ahlus Sunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Karena diantara sebab kesesatan manusia, mereka menyimpang dari Shiratal Mustaqim karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengambil dalil dan juga menggunakan dalil. Karena tokoh-tokoh Ahlul Bidah atau firqah-firqah yang sesat, mereka juga punya cara-cara tersendiri dan menggunakan dalil yang dengan itu mereka sesat. Ini sudah kita bahas, sudah dua kali kita bahas poin yang pertama sampai ketujuh. Ya, sudah dua kali pembahasan ini kita bahas. Tiga pekan yang lalu kita bahas poin yang pertama sampai keempat. Kemudian pekan yang lalu kita bahas poin yang kelima sampai yang ke-6. Sekarang kita masuk poin yang ke-7. Untuk melihat di bab yang kedua di halaman 50 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW adalah ma'sum, dipelihara oleh Allah dari kesalahan, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in secara keseluruhan dijauhkan Allah dari bersepakat di atas kesesatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari Ka'ab bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat secara keseluruhan dijauhkan oleh Allah dari bersepakat di atas kesesatan. Sebab Nabi bersabda juga, inna Allah la yajma'u hadzal umma 'ala dhalalah. Sungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Namun secara individu tidak ada seorang pun dari mereka yang maksum. Jika ada perbedaan pendapat di antara para imam atau yang selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan memaafkan orang yang keliru dan berprasangka baik bahwa ia adalah orang yang berijtihad. Perhatikan poin ini, poin yang ketujuh, Rasulullah SAW adalah maksum, dipelihara oleh Allah dari kesalahan. Artinya maksum, terpelihara dari kesalahan para anbiya wa rasul alaihimussalatu wassalam, semuanya maksum. Artinya maksum, mereka seandainya mereka berbuat kesalahan, langsung ditegur oleh Allah dan Allah mengampuni dosa mereka, itu maksum. Artinya mereka sebagai manusia tetap ada kesalahan, tapi kesalahan mereka langsung mereka langsung taubat kepada Allah dan langsung diterima. Sebagaimana para anbiya wa rasul alaihimussalatu wassalam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi Adam juga pernah salah, Nabi Nuh pernah salah, kemudian juga Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Dan yang lainnya Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Cuma begitu mereka salah, langsung mereka taubat dan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu persatu dan tolong diperhatikan semuanya. Jadi Rasulullah SAW adalah maksum, dipelihara oleh Allah dari kesalahan. Seperti yang tadi saya sebutkan, begitu mereka salah langsung ditegur oleh Allah dan mereka taubat dan langsung diterima taubatnya oleh Allah Taala. Adapun kita enggak seperti itu. Kita salah, kemudian belum tentu juga langsung kita taubat. Kemudian juga belum tentu artinya diterima, dan kita enggak tahu diterima atau tidaknya. Tapi kalau anbiya wa rasul alaihimussalatu wassalam langsung diterima oleh Allah Taala taubat mereka. Dan Rasulullah SAW juga di sini maksum dalam menyampaikan risalah. Arti risalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW itu telah disampaikan semuanya. Dan beliau enggak salah dalam menyampaikan wahyu ini. Semuanya benar dalam menyampaikan wahyu, semua sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satu pun yang disembunyikan. Semua sudah disampaikan. Dan Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan semua wahyu. Jadi enggak ada yang disembunyikan dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah khianat. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, antum bisa lihat di dalam surah Al-Maidah bahwa Nabi Muhammad SAW di surah Al-Maidah di ayat 5 ayat 67. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang turunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al, apabila engkau tidak berbuat demikian, artinya menyampaikan, fama balagh risalah, maka engkau tidak menyampaikan risalah itu. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjaga kamu dari manusia. Inna Allah la yahdil qawmul kafirin, sesungguhnya Allah sudah menunjuki orang-orang kafir. Saat muslim Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Jahanam itu sejak tempat kembali. Dari ayat ini diambil dalil oleh para ulama tentang ijmanya sahabat. Di ayat ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang rasul sudah jelas bagi yang petunjuk. "Wa yattabi' ghayra sabil mu'minin." Dan mengikuti jalan selain yang mukminin. Jalan kaum mukminin yang dimaksud dalam ayat ini itu jalannya para sahabat. Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat. Jadi mengikuti jalannya kaum mukminin, Allah akan palingkan dia kemana berpaling. Nuwalihi ma tawalla wa nusihi jahannam. Ayat ini sebagai dalil tentang ijma'nya para sahabat merupakan maksum. Individu sahabat tidak maksum. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala qad ajara ummati min an tajrim 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Yang kita perhatikan bahwa ijma'nya para sahabat adalah maksum. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti jejaknya para sahabat, jalannya para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang adil. Semua para sahabat semuanya adil, semuanya. Jadi as-sahabatu kulluhum udul, para sahabat semuanya adil. Dasarnya itu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikian kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan dan rasul sebagai saksi atas kalian dan kalian sebagai saksi atas yang lainnya. "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas," agar kalian menjadi saksi atas manusia, "wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida," dan rasul sebagai saksi atas kalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 tentang keharusan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang wajibnya kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk bisa lihat di halaman 100 dan seterusnya di bab yang kelima tentang kewajiban ittiba', mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Jadi sudah saya bacakan ayat dalam surah An-Nisa ayat 115. Sudah kita bahas tadi. Kemudian juga di surah At-Taubah ayat 100. Kita disuruh mengikuti jejaknya para sahabat. Allah berfirman, "Wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu an wa 'adala jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'adzim." Dan generasi yang pertama dari muhajirin dan ansar, dan orang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Yang demikian merupakan kemenangan yang besar. Di sini tentang wajibnya mengikuti para sahabat, sebab Allah menyebutkan waladzina tabu'um ihsan, orang-orang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah, dan Allah sediakan bagi mereka surga. Jadi kewajiban mengikuti ini wajib, mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena yang merintahkan demikian Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan harus kita perhatikan bahwa para sahabat adalah orang yang paling alim, yang paling tahu tentang agama ini dari semua manusia. Mereka orang paling baik hatinya, Antum lihat di halaman 108, 109 dalam buku ini. Halaman 108, 109. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Inna Allah nazara fi qulubil ibad, fawajada qalba Muhammad sallallahu alaihi wasallam khair qulubil ibad, fastafahu li nafsihi, fawata'athahu bi risalatihi." ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. Sesungguhnya Allah SWT melihat hati hamba-hambanya dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya dan Allah memberikan risalah kepadanya. Kemudian Allah SWT melihat dari seluruh hati hamba-hambanya setelah Nabi-Nya Muhammad SAW, maka dapati bahwa hati para sahabat merupakan hati yang paling baik sesudahnya. Maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping Nabi-Nya yang mereka berperang untuk agamanya. Apa yang dipandang kaum muslimin itu para sahabat itu baik, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa yang mereka para sahabat pandang buruk, maka di sisi Allah itulah buruk. Ini riwayat atau asar ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam Takhrij Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Asar ini menunjukkan yang pertama bahwa hati para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah hati yang paling baik setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah pendamping Nabi Muhammad SAW yang setia kepada beliau. Yang ketiga, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah para pejuang pembela agama Islam dengan perantara mereka agama Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Yang keempat, para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling faham tentang agama Islam, paling takut, paling selamat dan paling bijaksana. Ini yang sering disebutkan para ulama bahwa para sahabat itu a'lam, aslam, wa ahkam. Para sahabat a'lam, jadi para salafus saleh merupakan a'lam, aslam dan ahkam. Mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih selamat, mereka yang paling bijaksana. Yang kelima, bahwa ijma' sahabatlah ma'sum, sehingga tidak mungkin atau mustahil mereka sepakat dalam kesesatan. Apa yang dipandang baik oleh mereka, maka baik pula di sisi Allah Ta'ala. Dan apa yang dipandang jelek atau buruk oleh mereka, maka di sisi Allah itu juga buruk. Jadi kita harus mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ijma'nya mereka adalah ma'sum, dan kita harus mengikuti jejaknya mereka. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, antum lihat di halaman 111, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Prinsip ahlus sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini dalam kitab beliau Usul Sunnah, dan juga dijelaskan oleh Imam Malikah dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita harus berpegang dengan apa yang dilaksanakan para sahabat dalam kita beragama ini. Enggak boleh berpaling dari manhajnya para sahabat, enggak boleh. Bab kalau berpaling dari mereka pasti sesat. Bahkan membuat orang itu menjadi ahli bid'ah. Antum lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di halaman 113. Di halaman 113. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man 'adala 'an madzahibi as-sahabati wat tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalika kana mukhtian fi dhalik bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu." ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. Maka orang itu telah salah jika ia sebagai mujtahid, maka kesalahannya akan diampuni. Kita mengetahui bahwa Al-Quran telah dibaca oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dibaca oleh para tabi'in dan yang mengikuti mereka, dan sungguh mereka lebih mengetahui tentang penafsiran Al-Quran dan makna-maknanya sebagaimana mereka lebih mengetahui tentang kebenaran yang dengannya Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang ke-13. Ini penjelasan tentang wajibnya kita mengikuti para sahabat, penafsiran mereka, pemahaman mereka, karena mereka yang lebih tahu tentang agama. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Allah menyebutkan bahwa mereka, para sahabat, adalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka orang yang paling alim dari semua manusia. Yang paling alim itu para sahabat, yang paling tahu tentang agama, yang paling tahu tentang Quran, yang paling tahu tentang sunnah adalah para sahabat radhiyallahu ajma'in. Maka ijma'nya mereka adalah ma'sum. Kemudian selanjutnya, individu sahabat tidak ma'sum. Individu sahabat tidak ma'sum. Artinya orang per orang, satu orang per orang di antara sahabat tidak ma'sum. Mereka sebagai manusia tidak ma'sum. Mesti ada kesalahan di antara mereka. Tapi yang harus kita ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena ketika ayat-ayat turun seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai yang beriman taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Yang pertama kali sahabat. Kitab ayat ini orang-orang sahabat pertama kali. Atau ayat wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wa uridatil muttaqin. Itu yang pertama kali ayat ini turun kepada para sahabat. Sahabat yang segera, segeralah kalian menuju ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Yang pertama kali para sahabat. Jadi individu sahabat tidak masuk. Sahabat atau imam atau yang selain mereka, perkara tersebut dikembalikan kepada Rasulullah SAW dan sunnah, kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi harus perhatikan ketika ada terjadi perbedaan pendapat, baik itu di antara sahabat maupun di antara tabi'in atau di antara imam, kita sudah punya kaidah yang sudah kita bahas bahwa Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 59, apabila terjadi perbedaan pendapat dikembalikan kemana? Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri antara kamu. Apabila kamu berselisih tentang satu masalah agama, sesuatu masalah agama, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama ini, farudduhu ila Allah Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada apa? Kitabullah. Kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu yang paling baik. Jadi kembalikan. Jadi kalau ada perselisihan apa aja, kembalikan kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Gak bisa kembali kepada pendapat masing-masing. atau keyakinan masing-masing enggak boleh. Ya sesat kalau seperti itu nantinya. Kembalikan dulu kepada Quran, kembalikan kepada sunnah. Bagaimana penjelasan dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jelas di antara imam sebagai manusia ada kesalahan, kekeliruan. Tapi kekeliruannya dimaafkan sebagai manusia. Kalau para imam mereka salah dimaafkan, apalagi siapa? Para sahabat. Kalau para imam mereka salah itu dimaafkan, apalagi para sahabat. Para imam kita enggak perlu bicarakan lagi. Mereka ijtihad. Kalau ijtihad mereka benar dapat dua ganjaran, kalau ijtihad mereka salah dapat satu ganjaran sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kemudian kita enggak boleh mencela para imam. Enggak boleh kita mencela para imam rahimahullah. Kalau enggak boleh kita mencela mereka, mereka berijtihad, apalagi para sahabat. Para sahabat sebagai manusia, ya mereka juga salah. Tapi enggak boleh kemudian kita caci maki, cela seperti yang dilakukan oleh Khawarij, Syiah dan yang lainnya. Enggak boleh. Dan ini termasuk dosa besar. Mencaci maki sahabat dosa besar. Dan bisa kufur orangnya. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashhabi falau anna ahadakum anfaqa mithla ukhudin dhahaba ma balagha budadi min nasifa." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kamu mencaci maki para sahabatku. Seandainya kalian sedekah atau infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai derajat mereka. Mereka infak sebesar dua telapak tangan berupa makanan atau separohnya, itu kita infak sekarang ini sebesar gunung Uhud berupa emas, sedangkan sahabat infak berupa makanan sebanyak dua telapak tangan, itu belum bisa mencapai derajat sahabat. Wala nasib, kata Nabi, dan separohnya pun tidak. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Maka dosa besar orang yang mencaci maki para sahabat. Individu mereka itu tidak maksum. Jadi kita enggak perlu bicara soal kesalahan mereka, enggak perlu. Enggak ada manfaatnya juga. Mereka sudah berlalu. Mereka, yang penting bagaimana apa yang disabdakan Rasulullah SAW tentang kemuliaan para sahabat, wajib kita imani. Dan Allah sudah menjamin mereka dengan sorga. Sedangkan kita enggak dijamin dengan sorga. Para sahabat dijamin dengan sorga. Makanya harus kita perhatikan dalam kita berpijak ini. Ini harus kita lihat. Yang pertama, Rasulullah maksum. Kemudian para sahabat ijma'nya maksum. Individu mereka tidak maksum. Sekarang kita masuk yang ke-8. Bertengkar dalam masalah agama itu tercela. Akan tapi mujadalah, berbantahan dengan cara yang baik itu masyru'ah, disyariatkan. Dalam hal yang telah jelas ada dalil dan keterangannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dilarang berlarut-larut dalam pembicaraan panjang tentangnya. Maka wajib mengikuti ketetapan dan menjauhi larangannya. Dan wajib menjauhkan diri untuk berlarut-larut dalam pembicaraan yang memang tidak ada ilmu bagi seorang muslim tentangnya. Misalnya, tentang sifat Allah, tentang qada dan qadar, tentang ruh dan lainnya, yang ditegaskan bahwa itu termasuk urusan Allah. Selanjutnya sudah selayaknya menyerahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbantah-bantahan. Jadi bertengkar dalam masalah agama ini tercela. Apalagi sudah jelas tentang masalah Al-Qur'an umpamanya. Jangan berbantah-bantahan. Kewajiban kita membaca, memahami, mengamalkan. Jangan berdebat dalam tentang Al-Qur'an. Nabi bersabda, "Al-mira'u fil Qur'ani kufrun." Berdebat tentang masalah Al-Qur'an itu kufur. Itu hadisnya ada di halaman 61. "Al-mira'u fil Qur'ani kufrun." Bertengkar dalam masalah Al-Qur'an itu kufur. Ini riwayatnya sahih dari Imam Ahmad dan Abu Daud dan juga Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi membahas masalah agama itu masyru', kita. Kita diskusi tentang masalah agama, membawakan keterangan, dalil. Tapi jangan membantah. Berbantah-bantahan artinya tujuannya untuk bertengkar dalam masalah agama, enggak boleh. Adapun memberikan dalil dengan cara yang lebih baik, itu enggak apa-apa. Sebab diberikan kemampuan untuk berdebat. Pintar kalau berdebat dia. Justru dengan kepintaran dia berdebat, itulah jalannya dia menuju kepada kesesatannya. Pintar. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Antum lihat itu dalilnya. Nabi bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tsumma tala Rasulullah SAW, "Hadhil ayat ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Tidaklah sesat satu kaum setelah Allah memberikan petunjuk atas mereka kecuali karena mereka suka berbantah-bantahan. Kemudian Rasul bersabda, kemudian Rasul SAW membacakan ayat, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim. Dan juga yang lainnya, riwayat ini hasan. Orang kalau sudah diberikan kepandaian berdebat atau bertengkar, maka itulah jalan dia menuju kepada kesesatan. Makanya ketika datang dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban kita untuk taslim, seperti yang sudah kita bahas tentang wajibnya taslim di poin yang kelima sudah kita bahas itu. Sami'na wa ata'na. Jangan berdebat, artinya berbantah-bantahan dengan masalah yang sudah jelas. Antum lihat di halaman 60. Jadi seorang muslim dia tidak akan selamat dunia dan akhirat sebelum ia berserah diri kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyerahkan apa yang belum jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya. Hal tersebut artinya berserah diri kepada nas-nas Al-Quran, nas-nas Sunnah, tidak menentangnya dengan pentakwilan yang rusak, syubhat, keraguan-raguan dan pendapat orang. Ada sebuah riwayat ketika beberapa sahabat Nabi Sallam sedang duduk-duduk di dekat rumah Nabi Sallam, tiba-tiba di antara mereka ada yang menyebutkan salah satu dari ayat Al-Quran. Lantas mereka bertengkar hingga semakin keras suara mereka. Lalu Rasulullah SAW keluar dalam keadaan marah dan merah mukanya sambil melemparkan debu seraya bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mahlan ya qaumi, bihada uhlikatil umamu min qablikum bikhtilafihim ala anbiyaihim wa darbihimul kutuba ba'daha bi ba'd. Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'da bal yusaddiqu ba'du ba'da. فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه الى عالمه." Tenanglah wahai kaumku, sesungguhnya cara bertengkar seperti ini telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, yaitu mereka menyelisih para nabi mereka serta berpendapat bahwa sebagian isi kita bertentangan dengan sebagian yang lain. Ingat, sesungguhnya Al-Qur'an tidak turun untuk mendustakan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Bahkan ayat-ayat Al-Quran sebagian membenarkan sebagian yang lainnya. Karena itu apa yang telah kalian ketahui maka amalkanlah, dan apa yang kalian tidak ketahui serahkan kepada yang paling mengetahui. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abdul Razak dalam musannafnya, Ibnu Majah, Bukhari dalam Khalq Al-Baghawi dan yang lainnya. Jadi suruh kita untuk mengimani dan mengamalkan. Kalau kita enggak paham, serahkan kepada yang alim. Serahkan kepada yang alim. Jangan berbantah-bantahan. Karena orang yang suka berbantah-bantahan, ini orang yang dibenci oleh Allah Taala. Orang yang suka bertengkar, itu dibenci. Untuk melihat di halaman 64. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna abghadar rijali ilallahi al-aladdul khasimu. Inna abghadar rijali ilallahi al-aladdul dibenci oleh Allah, ada orang yang paling keras berbantah-bantahan. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi kalau orang sudah tahu keterangan dalil, wajiban dia untuk taslim. Jangan dibantah. Nas-nas Al-Quran atau nas-nas As-Sunnah jangan dibantah. Dibantah dengan ra'yu atau yang lainnya. Ini yang sudah kita bahas juga di poin yang kelima. Ini penegasannya penting supaya tidak berbantah-bantahan. Karena ahlul bidah umumnya mereka membantah ayat-ayat Allah dengan ra'yunya. Mereka membantah ayat Allah dengan hawa nafsunya. Padahal mereka mengetahuinya. Mereka sebagian dari ahlul bidah itu mereka hafal Quran. Sebagian dari ahlul bidah itu tahu tentang manhaj yang benar, tapi mereka tolak. Maka Allah sesatkan mereka karena mereka mendahulukan hawa nafsu mereka daripada dalil. Allah sebutkan dalam surah Al-Jathiyah, kamu lihat di sini. Surah Al-Jathiyah surah 45 ayat 23. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basari ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun?" Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutupnya, tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan yang dia sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ada juga mufassirin menafsirkan wa adallahu Allah al-'ilm. Allah menyesatkan mereka dengan ilmu mereka. Artinya mereka berilmu tapi Allah sesatkan. Maka ini hati-hati. Kadang-kadang sudah jelas nasnya, itu masih dibantah. Umpamanya dijelaskan tentang Allah di atas langit, jelas sudah. Dibahas lagi oleh mereka yang namanya langit itu apa, ini apa, sesat. Dalil tentang Allah di atas langit, Allah di atas, ratusan ayat dalam Al-Quran dibantah oleh Al-Bidah. Akhirnya sesat mereka. Jelas Allah menyebutkan Sabbihisma Rabbikal A'la, sucikan Allah yang Maha Tinggi. Ketika kita sujud, Subhan Rabbiyal A'la. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah di atas langit. Dan ini sudah dibahas di buku ini aja. Itu masih dibantah oleh Al-Bidah. Sudah jelas nasnya. Imani. Allah ketika disebutkan tentang Allah istiwa ada ke arsy, masih dibahas lagi dengan ra'yunya. Istiwa Allah di atas arsy, tentang Allah istiwa. Kemudian dicontohkan oleh mereka, mencontohkan tentang Allah enggak boleh. Fala tadribu lillahil amsal. Jangan kalian memberikan misal-misal bagi Allah Taala. Kalau orang duduk, berarti kursinya dengan orangnya yang lebih besar itu mestinya banyak kursinya, dicontohkan begitu. Ini enggak boleh. Kita berbicara tentang Allah Taala. Makhluk Allah yang paling besar adalah arsy, betul, arsy. Allah istiwa arsy. Tapi jelas Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Jangan dicontohkan dengan bentuk manusia. Allah enggak sama. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Begitu juga tentang Allah turun ke langit dunia. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Ini hadis sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya. Tentang Allah turun ke langit dunia, kan dunia ini berbeda-beda malamnya. Indonesia, Amerika segala macam berbeda, dengan Saudi Arabia berbeda. Berarti Allah turun setiap waktu. Ini enggak mampu kita. Kita wajib menetapkan Allah turun ke langit dunia, selesai sudah. Imani itu. Nah, ketika dibantah dengan apa yang dia ketahui, dia akan tersesat. Akhirnya menolak apa? Hadis Nabi yang sahih. Akhirnya diartikan apa? Turun berarti rahmatnya. Ini sesat. Makanya kalau sudah datang dalil, kewajiban kita untuk apa? Taslim. Ketika dibantah, maka orang itu pasti sudah sesat. Seperti yang terjadi pada tokoh-tokoh ahlul bidah yang mereka sesat dengan sebab itu. Kita lanjutkan. Jadi jangan kita bicarakan lagi seperti tentang sifat Allah saya sebutkan, tentang qada dan qadar di sini saya contohkan juga. Qada dan qadar enggak perlu kita bahas panjang lebar atau membantah. Udah taslim. Kewajiban kita mengimani dan kemudian kewajiban kita mengamalkan, selesai. Jangan ditanya lagi, kalau Allah sudah takdirkan buat kita begini, buat apa kita begini? Gak perlu kita mengambil seperti itu. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, kerjakan, yang larang, jauhkan. Udah. Kewajiban kita untuk mengimani. Antumina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau mengimani qadar dan qadar, baik dan buruk. Udah imani. Kewajiban kita mengimani dan mengamalkan. Makanya ketika sahabat, cukup seorang sahabat yang tanya, mewakili kita ini. Ya Rasulullah, apakah kita melaksanakan amal ini dengan apa yang Allah sudah tetapkan di Lauh Mahfuz atau dengan apa yang akan datang? Kata Nabi, Allah menetapkan dengan apa yang sudah di Lauh Mahfuz. Artinya, maksudnya kita ini melaksanakan apa aja sekarang semua ini itu sudah tetap di Lauh Mahfuz. Sampai kita sekarang duduk di tempat ini, ada kajian seperti ini Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kata sahabat itu, ketika ditanya demikian, kalau gitu buat apa kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalau. Beramalah kalian, karena semua sudah dimudahkan oleh Allah menurut apa yang diamalkan. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalau. Beramalah kalian karena semua sudah dimudahkan oleh apa yang Allah ciptakan atasnya. Amalkan. Jangan kita gunakan ro'yu, sesat pasti. Disuruh imani, amalkan. Dan kemudian kita tanya, kalau begini, buat apa Allah menciptakan begini? Kalau begini, Allah enggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat. Bahwa Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Dan mereka pasti akan ditanya oleh Allah. Begitu juga tentang ruh. Kita enggak punya ilmu. Dan Allah mengatakan, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka bertanya kepada tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah dan kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Begitu juga tentang para sahabat, jangan kita bertengkar atau berdebat tentang sahabat, sudah selesai, sudah meninggal mereka. Doakan mereka dengan kebaikan sebagaimana Allah firmankan. Jangan disebutkan lagi bagaimana terjadinya perang Jamal, perang Siffin segala macam, selesai, sudah berlalu mereka. Tinggal bagi kita memuliakan mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan. Allah menyuruh ini. Demikian dalam surah Al-Hasyr di ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka rahmanur rahim." Dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 10. Dan orang-orang yang datang sudah mereka, para sahabat mendoakan mereka dengan kebaikan. Berdoakan mereka dengan kebaikan. Yaqulu rabbana ighfir lana wa irab kami ampunilah dosa kami wa li ikhwana sabaquna bil iman dan saudara kami yang lebih dahulu beriman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki kepada orang beriman. Rabbana innaka ghafurur rahim. Wa irab kami yang kau Maha pengasih dan penyayang. Jadi yang kita enggak tahu, kita wajib menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertengkar. Bertengkar dalam masalah agama akan membuat manusia ini sesat. Tapi berdebat dengan membawakan dalil keterangan yang lebih kuat boleh disyariatkan. Wajadilhum billati hi ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Selanjutnya, yang kesembilan. Kaum muslimin wajib senantiasa mengikuti manhaj atau metode Al-Quran dan As-Sunnah dalam menolak sesuatu dalam hal akidah dan dalam menjelaskan satu masalah. Oleh karena itu, suatu bid'ah tidak boleh dibalas atau dibantah dengan bid'ah lagi. Kekurangan tidak boleh dibantah dengan berlebih-lebihan atau sebaliknya. Jadi kaum muslimin wajib mengikuti manhaj atau metode Al-Quran Sunnah dalam menolak sesuatu. Maksudnya, kita melihat di footnote-nya, footnote nomor 68, maksud dari pernyataan inilah tentang bid'ahnya Jahmiyah yang menafikan atau menyelidikan sifat-sifat Allah, dibantah oleh musyabbiha atau mujassima yang menyamakan Allah dengan makhluknya, atau seperti bid'ahnya Qadariyah yang mengatakan bahwa makhluk mempunyai kemampuan dan kekuasaan yang tidak dicampuri oleh kekuasaan Allah. Ditentang oleh Jabariyah yang mengatakan bahwa makhluk tidak mempunyai kekuasaan dan makhluk ini dipaksa menurut pendapat mereka. Ini contoh bid'ah dilawan dengan bid'ah. Jahmiyah ini bid'ah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa Jahmiyah kufar, kafir, karena mereka menafikan sifat-sifat Allah. Dibantah oleh Musyabbihah. Sedangkan Musyabbihah, Mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluknya juga dikatakan kafir oleh ulama. Seperti perkataan Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai mengatakan, "Man syabbahallah bi khalqi faqad kafar." Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Karena Allah enggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan makhluknya. Atau bid'ahnya Qadariyah dibantah oleh Jabariyah. Ini semuanya sesat. Dan tentang firqah-firqah yang sesat ada di buku ini. Ketika pembahasan tentang Ahlus Sunnah itu Ahlul Wasat, yang pertengahan. Ada tentang Syiah, tentang Jahmiyah, tentang Khawarij, tentang Jahmiyah, tentang Musyabbihah, tentang Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah dan yang lainnya. Ada dibahas di buku ini. Tentang firqah-firqah yang sesat. Jadi enggak boleh bid'ah itu dibantah dengan bid'ah lagi. Jadi dibantah dengan dalil, dengan sunnah. Jangan orang lari dari satu bid'ah ke bid'ah yang lain. Dan ini terjadi kadang-kadang seperti itu. Orang berbuat bid'ah dibantah dengan bid'ah yang lain. Sekarang kita masuk yang ke-10. Setiap perkara yang baru, yang tidak ada sebelumnya di dalam agama adalah bid'ah. Setiap perkara yang baru yang tidak ada sebelumnya dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini yang bersabda Rasulullah SAW. Hadis ini sahih dari Imam Nasa'i dan sahabat Jabir. Dan sanadnya sahih. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 21, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah walaula kalimatul fasl qudiya bainahum wa innadh dhalimin lahum 'adzabun alim." Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapatkan azab yang pedih. Artinya di sini, ayat ini dibawakan oleh para ulama, bahwa orang yang berbuat bid'ah itu, pada hakikatnya mereka telah berbuat sekutu bagi Allah, membuat syariat yang baru. Kenapa? Syariat agama Islam ini sudah apa? Sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ketika orang itu menambah-nambah, membuat syariat yang baru, berarti mereka menentang Allah Taala. Mereka menjadi sekutu bagi Allah. Jadi syuraka yang membuat syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Tentang masalah bid'ah ini sudah pernah dibahas. Antum lihat di halaman 75. Ya, harus sering diulang penjelasan tentang masalah ini. Karena apa? Karena banyak kaum muslimin melakukan perbuatan bid'ah. Dan mereka membela perbuatan bid'ah. Padahal justru rusaknya agama, hancurnya agama, mundurnya umat Islam disebabkan karena perbuatan bid'ah. Sesatnya mereka karena perbuatan bid'ah. Jadi bid'ah ini berbahaya. Berbahaya buat apa? Buat agama. Berbahaya buat akal manusia. Berbahaya buat hati manusia. Berbahaya buat darah manusia. Kalau enggak berbuat bid'ah, pasti dia mengalahkan darah kaum muslimin. Berbahaya juga buat harta manusia. Dengan orang berbuat bid'ah, maka dia mengalahkan harta orang lain. Oke, sangat berbahaya bid'ah ini. Sangat berbahaya. Makanya kita enggak boleh berbuat bid'ah. Dan bid'ah dijelaskan oleh Syekhul Islam sebelum Imam Syatibi, kita melihat di halaman 76. Jadi bid'ah itu, kata Syekhul Islam, dalam Islam lah segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Rasulnya, yang tidak diperintahkan, baik wujudnya perintah wajib atau bentuknya anjuran. Bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah dalam bentuk ucapan dan keyakinan, ada bid'ah dalam bentuk perbuatan dan ibadah. Jadi ibadah asalnya tidak diperbolehkan kecuali yang disyariatkan. Dan segala sesuatu selain ibadah, masalah keduniaan, asalnya mubah kecuali yang dilarang oleh Allah Taala. Jadi kalau dalam syariat asalnya dilarang, nggak boleh orang melakukan sholat atau puasa atau zikir atau ibadah yang lain kecuali dalil. Makanya asalnya dilarang ibadah itu kecuali ada dalil. Tapi masalah keduniaan semuanya boleh kecuali ada larangan. Ini kaidah ini. Kemudian Syekhul Islam mengatakan lagi, untuk melihat di bawah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bid'ah adalah yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW atau ijma' para ulama salaf, berupa ibadah maupun keyakinan, seperti pandangan kalangan Khawarij, Rafidah, Qadariyah dan Jahmiyah, dan seperti orang yang beribadah dengan tarian dan nyanyian dalam masjid. Demikian juga mereka yang beribadah dengan cara mencukur jenggot, mengkonsumsi ganja, dan berbagai bid'ah lain yang menjadikan sebagai ibadah oleh sebagian golongan yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-18 dan juga Majmu' Fatawa di juz yang ke-35 oleh Syekhul Islam. Kemudian Imam Asy-Syatibi rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah, beliau mengatakan, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebih dalam beribadah kepada Allah Taala. Jadi di sini sebutkan bahwa ibadah bid'ah itu cara baru dalam agama yang diadakan menyerupai syariat. Tujuannya apa? Berlebih-lebih dalam agama. Agama sudah sempurna, kemudian dia buat lagi. Maka bid'ah ini tidak boleh, hukumnya haram. Kemudian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, untuk melihat di halaman 79, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, yang dimaksud dengan bid'ah adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka syariat tidak dikatakan sebagai bid'ah. Meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah. Jadi kalau ada dasarnya, tidak dikatakan bid'ah. Meskipun ucapannya bid'ah, tapi itu menurut bahasa. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, itu sholat tarawih, dengan mengikuti satu imam di masjid. Ketika beliau radhiyallahu an keluar dan beliau melihat mereka sholat berjamaah, maka beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sebaik-baik bid'ah adalah yang semacam ini. Sebaik-baik bid'ah. Ini sebaik-baik bid'ah semacam ini. Ini riwayat Bukhari. Bukan yang dimaksud oleh Umar bin Khattab ini bid'ah dalam istilah syariat. Bukan. Karena apa? Karena sholat tarawih diadakan oleh Nabi atau tidak? Diadakan oleh Nabi. Diadakannya waktu malam, ba'da isya. Nabi melakukan sholat tarawih 11 rakaat. Nah, kenapa Umar mengatakan demikian? Karena di zaman khilafah Umar di awal-awal itu para sahabat melakukan sholat di Masjid Nabawi itu ada yang sendirian sholat rawihnya, ada yang berdua, ada yang bertiga, berkelompok. Umar melihat alangkah baiknya kalau dengan satu imam. Akhirnya mereka sepakat melakukan dengan satu imam, diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari. Dilakukan 11 rakaat oleh mereka. Nah, ketika Umar melihat lagi mereka demikian, Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini, kata Umar, sebaik-baik bid'ah ini bukan bid'ah dalam istilah syariat, bukan. Karena apa? Sholat terawih sudah ada di zaman Nabi SAW. Nabi sudah pernah lakukan. Nabi lakukan beberapa hari, kemudian Nabi tidak keluar lagi, takut diwajibkan. Tapi di akhir Ramadan Nabi keluar lagi. Kemudian dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat berjamaah. Jadi dilakukan 11 rakaat. Jadi istilah perkataan Umar ini istilahnya menurut apa? Bahasa seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab. Jadi yang dengan bid'ah adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara tidak dikatakan sebagai bid'ah, meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah. Disebutkan oleh beliau dalam Jami'ul Ulum wal Hikam di juz yang kedua yang ditahqiq oleh Syekh Aib Al-Arnawi dan Ibrahim Bajiz. Ini penjelasan tentang bid'ah. Dan bid'ah dalam agama itu semuanya sesat. Bid'ah dalam agama enggak ada dalam Islam itu bid'ah hasanah, enggak ada. Sebab Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Dan ini saya jelaskan tentang dalil-dalilnya penjelasan tentang bid'ah. Dan yang perlu kita ingat bahwasanya bid'ah ini membawa manusia kepada kebingungan, kesesatan. Makanya Nabi terus ingatkan manusia jangan berbuat bid'ah. Antum lihat di sini di halaman 82. Ini penting untuk diulang-ulang, ya, penjelasan tentang ini. Karena banyak orang tidak paham, dan juga banyak tokoh-tokoh agama yang masih melakukan perbuatan bid'ah. Yang kesian ya umatnya, umat Islam ini. Hukum bid'ah dalam agama Islam. Sesungguhnya agama Islam sudah sempurna setelah wafatnya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu. Aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Surah Al-Maidah ayat 3. Rasulullah SAW telah menyampaikan semua risalah. Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Beliau SAW telah menunaikan amanah dan menasihati umatnya. Kewajiban seluruh umat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sejak perkara ada yang diadakan. Wajib bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti beliau SAW. Dan tidak berbuat bid'ah. Serta tidak mengadakan perkara yang baru. Karena setiap yang belum agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Tidak dilakukan lagi bahwa setiap bid'ah dalam agama adalah sesat dan haram. Berdasarkan sabda Nabi SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis sahih dari Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah dan lainnya. Nabi juga bersabda SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa mengadakan dalam mengada-adakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bid'ah ini dibagi oleh para ulama, ada bid'ah yang membuat orang itu menjadi kufur. Bid'ahnya kufur. Membuat dia keluar agama. Ada sebagai sarana kemusyrikan. Ada juga bid'ah yang bernilai kemaksiatan. Ada jenis bid'ah yang menyebabkan kekufuran. Seperti apa? Tawaf, keliling kuburan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada penghuninya. Tawaf di kuburan. Ini kufur. atau mempersembahkan sembelihan dan nazar kepada kuburan, berdoa kepada mereka, meminta keselamatan kepada mereka, dan yang lainnya. Ada juga bid'ah yang menjadi sarana kemusyrikan, seperti mendirikan bangunan di atas kuburan, sholat dan berdoa di atas kuburan, dan mengusulkan ibadah di sisi kubur. Artinya dia berdoa kepada Allah cuma punya keyakinan bahwa kalau berdoa di tempat itu makbul doanya. Ini bid'ah. Tapi sarana yang membawa kepada kesyirikan. Itu bid'ah yang sifatnya maksiat. Dia punya keyakinan hidup harus membujang, enggak mau nikah-nikah. Ini perbuatan bid'ahnya. Seperti ini. Kalau dia punya keyakinan begini, menghindari pernikahan. Atau dia sengaja ibadah dengan berdiri terik panas matahari atau yang lainnya. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Tauhid dan juga yang lainnya. Jadi bid'ah ini sangat berbahaya dan membawa manusia ke neraka, dan bid'ah ini dicintai oleh iblis. Jadi Rasulullah melarang perbuatan bid'ah. Di zaman Rasulullah belum ada bid'ah. Tapi beliau melarang karena sayangnya kepada umat. Jadi ketika kita menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, kita menjelaskan tentang bahaya bid'ah, karena kita sayang kepada umat. Sebab kalau dibiarkan mereka syirik, dibiarkan umat ini bid'ah, mereka sesat. Karena yang mengatakan bahwa bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Orang yang berbuat bid'ah itu, dia berada dalam kebingungan. Kalau orang berbuat bid'ah, itu perhatikan ya. Ketika orang berbuat bid'ah, berarti dia punya keyakinan bahwa agama ini belum sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang berbuat bid'ah, bahwa dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW apa? Khianat. Seolah ada syariat yang belum disampaikan oleh Nabi. Padahal Nabi sudah menyampaikan semuanya. Dengan dia berbuat bid'ah, maka dia telah menganggap bahwa dirinya ini sebagai sekutu bagi Allah untuk membuat syariat. Dengan dia berbuat bid'ah, sekutu bagi Allah. Seperti ayat am lahu syuraka'u syara'u lahu min ad-dini ma lam ya'dzan bihi Allah. Dengan dia berbuat bid'ah, dia telah berbuat sesuatu kemungkaran yang dicintai oleh siapa? Oleh iblis. Yang berbuat bid'ah. Yang kelima, dengan dia berbuat bid'ah, amal yang dilakukan itu tertolak atau tidak? Tertolak. Kesian umat, tertolak amalnya. Dia sudah capek-capek mengerjakan ibadah, tapi karena ibadah yang dilakukan bid'ah, tertolak amalnya. Dengan dasar hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa 'alaihi amrun fa huwa raddun, barang siapa mengamalkan sesuatu amal yang tidak ada cinta kami, tertolak amalnya. Kemudian dengan dia berbuat bid'ah, nanti akan merasuk, membuat keyakinan bagi dia dengan bid'ahnya ini, sehingga dia menolak agama yang disampaikan oleh manusia. Seperti yang sekarang kita lihat, kita membawa dalil dari Quran dan Sunnah, kita jelaskan kepada mereka, mereka gak mau, mereka tolak. Karena mereka anggap apa yang mereka lakukan sudah benar, jadi keyakinan mendarah daging, dia tolak. Bukan ditolak aja, bahkan mereka memusuhi orang membawa agama ini yang benar. Dimusuhi. Bahkan mereka menghalalkan darahnya. Jadi betul-betul bid'ah ini merusak apa? Merusak agama. Merusak akal. Orang udah berpikirnya gak wajar dengan dia berbuat bid'ah. Gak wajar. Karena kalau kita lihat juga apa yang dikerjakan oleh mereka, gak ada manfaat sama sekali perbuatannya. Semua gak ada manfaatnya. Jadi merusak agama, merusak akal, merusak hati. Maka orang berbuat bid'ah, hatinya rusak sudah. Justru dengan kita beragama, tujuan dari kita beragama, beribadah kepada Allah, supaya hati kita bersih. Karena di antara tugas Nabi Muhammad SAW, wayuzakihi, membersihkan hati manusia. Hati orang berbuat bid'ah kotor. Orang berbuat maksiat, hatinya itu rusak. Orang berbuat bid'ah, lebih rusak lagi hatinya. Lebih kotor lagi dengan berbuat bid'ah. Kemudian, dengan berbuat bid'ah itu juga, ancaman dari Rasulullah apa? Ancamannya neraka. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempat neraka. Yang mengancam masuk neraka itu Rasulullah SAW. Maka ini harus terus diingatkan. Diingatkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat agar mereka sadar, jangan sampai mereka terus memperbuatan bid'ah. Justru kita menjelaskan seperti ini untuk menyelamatkan manusia agar mereka kembali kepada Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Agar mereka kembali kepada agama yang benar. Jangan sampai terus mereka perbuatan bid'ah. Kesian kalau mereka terus berbuat bid'ah, tertolak amalnya dan diancam oleh Allah dengan masuk neraka. Dan mereka tambah jauh dan sesat. Orang berbuat bid'ah sesat. Karena yang mengatakan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang harus kita terus jelaskan kepada umat. Karena umat ini dalam kondisi terus menerus berbuat bid'ah. Maka kita gak boleh berhenti, terus mengingatkan. Karena zaman Rasulullah SAW belum ada bid'ah dalam agama ini. Rasul meninggalkan agama ini putih bersih. Putih bersih. Tapi Nabi terus mengingatkan umat Islam tentang bahaya bid'ah. Setiap Jumat Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Untuk kaum muslimin. Dan Nabi meninggalkan agama Islam bersih, enggak ada bercak syirik, enggak ada bercak bid'ah. Taraktukum ala mithlil baydha lailuha kanahariha la yaziqu anha ba'di illa halik. Nabi, aku tinggalkan kalian agama yang putih bersih. Enggak ada bercak syirik, enggak ada bercak bid'ah, enggak ada bercak khurafat, tayul, enggak ada, bersih. Malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang dari jalan yang lurus ini, yang bersih ini, pasti sesat, kata Nabi. Pasti sesat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Ibnu Abi Asim dan yang lainnya. Jadi ini kalau kita perhatikan, kalau kita beragama, enggak boleh kita berbuat bid'ah, tidak boleh. Kalau sudah berbuat bid'ah pasti sesatnya. Ya, sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu khairan, wabarakallahu fikum atas materi bahasan yang telah Ustaz sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari kajian yang Ustaz sampaikan tadi. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan. Silakan kami coba angkat pertanyaan pertama dari penelpon. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Bustanuddin di Sumatera Barat. Pak Bustanuddin, silakan pertanyaannya Bapak. Ini Ustaz, saya pernah mendengar seorang ceramah, seorang kiai yang mengatakan kata-kata kul dalam bid'ah itu, kulnya itu menunjukkan keseluruhan. Beliau dasarkan kepada ayat Quran. Dalam Quran ada dikatakan setiap yang hidup berasal dari air. Ternyatanya setiap yang hidup itu bukan dari air. Malaikat dari cahaya, kemudian setan dari api. Jadi beliau kiaskan kepada kata kul yang ada dalam bid'ah itu, dikiaskan dengan terjemahkan dengan kul yang ada dalam Al-Quran. Jadi dalam Quran ada katakan setiap yang hidup itu dari air. Ternyatanya tidak selain dari air. Kemudian kata kul dalam bid'ah. Iya. Ya, halo Pak Bustanuddin. Tidak sebelumnya bid'ah. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Apakah benar? Baik, Bapak. Barakallahu fiik. Terima kasih interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Bustanuddin di Sumatera Barat. Silakan, Ustaz. Iya. Saya sudah jelaskan pada pekan yang lalu tentang masalah ini. Di hadis itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatin neraka. Nabi SAW bersabda dengan bahasa Arab yang fasih. Hadis ini sahih dari Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir. Nabi bersabda dengan bahasa Arab yang fasih dan dipahami oleh sahabat dengan pemahaman yang benar. Jadi jangan lari dari bahasan ini kepada bahasan yang lain. Karena Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Saya contohkan bahwa kalimat wa kullu dhalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Setiap kesesatan. Kalau setiap kesesatan berarti semua kesesatan tempatnya neraka. Enggak ada kesesatan yang tempatnya di mana? Di surga enggak ada. Kullu. Kalau kullu berarti semuanya kesesatan di neraka, kita kembalikan kepada awal, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Bahwa semua bid'ah sesat, enggak ada bid'ah yang hasanah. Ini jangan lari ke yang lain. Ini jelas dalil. Kemudian dipahami oleh sahabat demikian. Sahabat memahami demikian, maka dikatakan oleh Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Jangan memberikan contoh yang lain. Ini membingungkan kaum muslimin. Ini syubhat namanya. Dibawakan dalil ayat atau yang lain itu namanya syubhat. Ayat yang benar, tapi enggak ada ayat bertentangan dengan ayat, enggak ada ayat bertentangan dengan hadis, enggak ada. Sekarang kita kembali kepada ini aja, bahwa setiap bid'ah itu sesat, enggak ada dalam Islam bid'ah hasanah, enggak ada. Dan enggak ada juga sahabat berpendapat ada bid'ah hasanah, tidak ada. Tadi sudah kita bahas bahwa ijma'nya sahabat apa? Ma'sum. Enggak ada. Oke, itu enggak boleh berpendapat menurut ra'yu kita. Ini kan ra'yu sudah, bukan dalil lagi. Ra'yu, dia cocok-cocokkan dengan dalil supaya cocok. Enggak ada sahabat atau ulama berpendapat demikian. Enggak ada. Bahwa semuanya sama, bahwa semua bid'ah adalah sesat. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam agama Islam, enggak ada. Kalau umumnya ada pendapat ulama, ada bid'ah dibagi tiga atau bid'ah dibagi lima. Sekarang kita sudah kembali kepada pembahasan bagaimana cara mengambil dalil, menggunakan dalil. Kalau ada pendapat ulama, ada dalil dari Quran dan Sunnah dan sudah jelas sahih dan sharih dalil ini. Kita pegang pendapat dalil ini atau ulama? Dalil. Ini biasakan kembali kepada dalil. Kadang-kadang juga ada mengatakan ya di antara ulama ada khilaf. Khilaf bukan dalil. Khilaf bukan dalil. Dalil itu dari Quran, dari Sunnah. Ada enggak yang dibawakan dalilnya? Kalau ada, kita lihat sahih atau tidak. Kalau enggak sahih, kita tinggalkan. Yang kita pegang dalil yang sahih. Saya ambil contoh tentang sholat tarawih. Kan ada ulama berpendapat sholat tarawih 23, pendapat ulama. Kan juga mereka bawakan dalil. Ya kita lihat dalilnya sahih atau tidak. Dalil yang mengatakan tarawih 23, dalilnya enggak ada. Dhaif. Ada riwayat Umar bin Khattab, dhaif hadisnya. Justru Umar mengerjakan sholat tarawih 11 rakaat. Ini dalil. Nabi SAW mengerjakan sholat tarawih berapa? 11 rakaat. Ini dalil. Kan ada ulama mengerjakan 23, ada ulama mengerjakan 30. Dalil atau bukan? Bukan dalil. Ini perhatikan, cara beragama kita harus kita perbaiki lagi. Cara beragama kita. Ulama bukan dalil. Kan ada ulama mengerjakan begini. Dalilnya ada apa tidak? Dari Quran Sunnah. Dalil. Seandainya ada ulama pendapat gini, dalilnya mana? Dalilnya ada. Kalau dalil, enggak ada, enggak boleh kita ikut. Yang kita ikut dalil. Kalau ada perbedaan pendapat, kata Allah apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kembali pada surah An-Nisa ayat 59. Ini penting dalam kita beragama supaya kita enggak bingung. Ini kadang-kadang kita bingung karena apa? Kan ada pendapat ulama, ada pendapat masyayikh begini, bingung kita. Kita justru kita bahas ini pembahasan dalam mengambil dan menggunakan dalil supaya kita enggak bingung. Yang kita pegang dalil Quran dan Sunnah. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Pendapat orang bukan ukuran kebenaran. Ustadz, kiai dan yang lainnya bukan ukuran kebenaran, ukuran kebenaran dalil. Ayat-ayatnya sudah saya sampaikan kepada antum. Antum sudah catat itu ayat-ayatnya. Ya. 6. Silakan yang lain mau tanya. Baik. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Bustanuddin di Sumatera Barat. Silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali di 0218236543. Anda yang akan bertanya secara langsung di pagi hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Saya dari Palu, Pak Arsyad dari Palu. Pak Arsyad, silakan Pak ya. Arsyad. Ya. Mohon maaf Bapak, sebelumnya ada feedback Bapak, suara atau volume dari TV-nya dikecilkan terlebih dahulu Bapak. Ya, Bapak bisa simak via telepon saja. Silakan Pak Arsyad. Itu yang bersikap bersifat ibadah saja atau muamalat juga. Baik, mohon maaf Bapak, diulangi kembali dari awal Bapak karena tadi suaranya tidak kami terima. Dari awal. Apakah yang berkaitan dengan bid'ah itu hanya berkaitan dengan ibadah atau sa'i atau juga termasuk muamalat? Karena banyak sekali hal-hal yang bersifat muamalat itu yang tidak ada pada Nabi waktu zamannya Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Sekarang banyak yang bersifat muamalat. Katakanlah saya bicara dengan TV Roja itu kan sifat muamalat yang tidak ada pada Nabi televisi. Ya, dengan menggunakan teknologi itu, Bapak ya. Baik. Nah, baik. Saya kira itu tolong dijelaskan apakah yang berkaitan ya bid'ah itu hanya hanya ibadah atau syariah ya, atau termasuk muamalat. Baik. Baik, Bapak. Terima kasih atas interaksi dan pertanyaannya Bapak Pak Arsyad di Palu. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Tadi saya jelaskan bahwasanya asal dalam beragama ini boleh atau tidak ibadah, tidak boleh. Tapi dalam masalah keduniaan boleh. Ini sudah antum lihat tadi di masalah bid'ah ini dalam masalah keduniaan itu pada asalnya boleh masalah keduniaan. Lihat halaman 76. Kepada yang nanya juga lihat bukunya halaman 76. Ibadah asal mulanya tidak diperbolehkan kecuali yang disyariatkan oleh Allah Taala. Dan segala sesuatu selain ibadah asal mulanya diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya asal dalam ibadah itu dilarang. Jadi al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal dalam ibadah al-man'u dilarang kecuali ada keterangan. Kemudian al-aslu fil asya' al-ibaha. Asal segala sesuatu mubah. Boleh ada. Seperti orang menggunakan mei, menggunakan komputer, lampu, pengeras suara dan yang lainnya. Boleh. Karena mubah, asal keduniaan asalnya mubah, kecuali kalau ada larangan. Orang pakai sepeda, pakai mobil, pakai kereta, pakai pesawat, pakai bis, pakai yang lain. Mubah. Asalnya mubah, masalah keduniaan asalnya mubah. Kecuali kalau ada larangan. Larangan. Jadi ini kaidah ini penting buat kita. Dan ini memudahkan dalam kita beragama. Kalau ibadah, orang seperti berzikir atau mengadakan perayaan-perayaan yang mereka ketika mengadakan perayaannya tujuannya untuk ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah untuk dapat ganjaran seperti perayaan Maulid atau Isra Mi'raj atau Nuzul Quran. Ketika orang akan mengadakan perayaan ini tujuannya dunia atau akhirat? Akhirat. Ibadah sebagai cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ganjaran, untuk mendapatkan pahala, untuk dihapuskan dosa. Berarti ibadah. Kalau ibadah kembalinya kepada apa? Contoh dalil, ada enggak dalilnya? Mereka mengerjakan, ada enggak terangan dari Nabi SAW? Tapi kalau masalah keduniaan, semuanya asalnya boleh. Makanan pada asalnya semuanya boleh, kecuali yang dilarang dalam syariat. Enggak boleh orang tanyakan dalil. Kalau ibadah, enggak boleh orang tanyakan larangan, enggak ada larangannya. Umumnya ada orang sholat subuh, 3 rakaat. Sholat subuh 3 rakaat. Mana larangannya? Enggak ada larangannya. Subuh 3 rakaat. Yang ditanya apa? Dalilnya ada enggak soal subuh 3 rakaat? Contohnya ada apa tidak? Larangan enggak bakal ada. Begitu juga tentang orang makan. Ada enggak contohnya makan tempe, makan tahu zaman Nabi? Ya enggak ada zaman Nabi SAW. Yang ditanya apa? Larangannya ada atau tidak? Masalah keduniaan yang ditanya itu adalah larangannya. Orang pakai sepeda. Zaman Nabi enggak ada pakai sepeda. Kita disuruh pakai onta. Ini masalah keduniaan. Keduniaan bebas boleh. Nah mereka kadang-kadang itu gak paham. kita sebutkan dalilnya mana ibadah itu, ya kalau gitu antum kembali lagi ke zaman dulu, naik onta jangan naik mobil, kata mereka gitu. Karena enggak paham, orang mereka enggak ngerti. Kembalikan pada kaidah dulu, ibadah itu asalnya dilarang. Kecuali ada contoh, ada dalil. Kalau dunia asalnya boleh. Seperti tadi masalah muamalah asalnya mubah, boleh semuanya, kecuali yang ada larangan. Iya. Terima kasih Zakla Herset, jawaban dan nasihatnya semoga bermanfaat Bapak Arsyad di Palu dan kita semua yang menyimaknya. Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk di pagi ini, ada Bapak Heri di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyebut sekilas mengenai salah satu faham yang sesat adalah faham murjiah. Tetapi saya pernah mendengar bahwa dakwah yang mengaku pada dakwah salafiyah ini sebenarnya adalah dakwah menuju pemahaman murjiah itu sendiri, karena mereka tutup mata terhadap kekafiran para penguasa negeri Islam saat ini. Mohon penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallah khairan. Ya. Supaya itu lebih jelas, lihat di buku ini tentang firqa-firqa yang sesat. Nanti baru saya jelaskan ya, maksudnya supaya paham. Berkaitan dengan Ahlus Sunnah itu Ahlul Wasat di poin ke-41 buku ini, poin ke-41 tentang firqah-firqah yang sesat. Bahwa pokoknya firqah itu, golongan yang binasa itu kata para ulama ada 4 pokoknya. Kan Nabi menyebutkan umat Islam berpecah menjadi berapa golongan? 73, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Nah dari 72 itu, yang pokok itu ada 4, Rafidhah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah. Nah tadi pertanyaan tentang Murji'ah, apa yang dimaksud dengan Murji'ah? Saya jelaskan dulu Murji'ah. Anda melihat di halaman 351. 351. Murji'ah adalah aliran sesat dan termasuk Ahlul Bid'ah. Berasal dari kata irja' yang berarti pengakhiran. Sebab mereka mengakhirkan atau memisahkan amal dari iman. Mereka mengatakan satu dosa tidak membahayakan selama ada iman, sebagaimana satu ketaatan tidak berguna selama ada kekafiran. Menurut mereka amal tidak termasuk dalam kriteria iman, serta iman tidak bertambah dan tidak berkurang, kata mereka. Ini sesat. Murji'ah ini sesat. Pendapatnya sesat dan menyesatkan. Ini Murji'ah. Dalam buku Munir Masalah juga saya sebutkan tentang aliran sesat ini Murji'ah. Firqah yang sesat. Yang timbul di masa yang lalu dan masih ada sampai sekarang. Pertanyaan tadi menyebutkan bahwa salaf itu adalah Murji'ah karena menutup mata terhadap kekafiran penguasa. Ini kalau kita lihat dari pertanyaan itu, memang ada syubhat di kalangan orang-orang yang memang belum paham tentang mana salaf. Mana salaf terhadap ulil amri ada di buku ini. Kita wajib untuk mentaati ulil amri dalam ketaatan, tidak dalam maksiat. Tentang kezoliman ulil amri atau maksiatnya ulil amri, kewajiban kita untuk menegur mereka dengan cara yang baik, mendatangi mereka, mengingatkan mereka dengan cara yang baik. Tapi mengkafirkan mereka, ini sudah masuk kepada pemahaman apa? Khawarij. Nah dari orang-orang khawarij justru mereka yang menuduh kita murji'ah. Mereka ini gampang-gampang mengkafirkan orang. Orang berbuat dosa besar kafir. Orang penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Terlalu gampang mengkafirkan orang. Gak boleh dalam Islam. Berat hukumannya. Dan ada di buku ini penjelasannya. Mengkafirkan orang itu hukumannya berat. Kita mengetahui bahwa penguasa itu zalim. Yang ada ini zalim. Tapi kewajiban kita mengingatkan dengan cara yang baik. Mendatangi. Bukan membeberkan aibnya dia depan umum. Gak boleh dengan media cetak atau elektronik. Gak boleh dalam Islam. Mendatangi dengan cara yang baik. Dan gak boleh juga memberontak pada penguasa juga gak boleh. Ada pembahasan tentang di buku ini. Kewajiban kita untuk taat kepada ulil amri. Tapi mengkafirkan enggak boleh. Atau membiarkan kesalahan di depan umum juga enggak boleh. Allah menyuruh Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS untuk mendatangi orang yang paling jahat di muka bumi ini. Tagut di muka bumi siapa? Firaun. Bukan dibeberkan depan Bani Israel tentang kejelekannya, bukan. Tapi menjelaskan langsung kepada Firaun tentang kesesatan dia. Kemudian juga mengingatkan dia tentang akhirat. Mengingatkan dia tentang surga, tentang neraka. Diingatkan. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun AS, idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqul. Fakula lau qawlan lainan lalai tatakar wa yakhsha. Dalam kamu pergi berdua kepada Fir'aun. Katakan kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia takut kepada Allah. Ingat kepada Allah atau takut kepada Allah. Diingatkan. Bukan mengkafirkan. Jadi kita enggak menutup mata terhadap kezaliman penguasa, enggak menutup mata. Cuma mengingatkan mereka dengan cara yang baik mendatangi. Sekarang yang perlu diperhatikan oleh yang bertanya maupun seluruh kaum muslimin, perhatikan ini. Sekarang ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh penguasa, ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan perbuatan dosa ini besar yang mereka lakukan. Yang paling besar dilakukan oleh kaum muslimin apa? Syirik. Syirik. Penguasa juga ada yang melakukan syirik. Nah, kita ingatkan kepada manusia dan juga kepada penguasa tentang kesyirikan ini. Secara umum tidak menyebutkan orang-orangnya, tidak. Kita jelaskan kesyirikan. Dan ini yang dilakukan para anbiya wa rasul. Ini manfaat. Tapi kalau hari-hari, setiap waktu, setiap khutbah, setiap ceramah menjelaskan tentang kejelekan penguasa, manfaat atau tidak? Enggak ada manfaat sama sekali. Ini kesalahan dalam berdakwah. Ini cara dakwah yang tidak hikmah dan cara dakwah yang salah. Bahkan kalau saya katakan cara dakwah yang sesat. Cara dakwah yang benar yaitu menjelaskan kepada umat tentang tauhid kepada Allah, menjelaskan kepada umat tentang bahaya syirik. Dan ini harus terus ribuan kali seperti para nabi dan para rasul menjelaskan demikian. Adapun tentang masalah penguasa, kita enggak menutup mata dari mereka, tidak. Tetap yang ada ini kezaliman-kezaliman yang ada. Cuma bagaimana menasihatinya, bukan di depan umum. Datangi penguasa itu seperti Nabi Musa dan Harun mendatangi Firaun. Ingatkan. Kalau antum belum mampu, ya sudah jelaskan kepada umat yang paling pokok dulu apa, yang paling penting dulu. Tauhid, itu jelaskan. Jadi ini kadang-kadang orang salah paham bahwa kita membiarkan kezaliman. Kita pun enggak akan mampu merubah kezaliman penguasa, enggak akan mampu kita. Enggak akan mampu. Ya seperti cara-cara mereka ketika mereka ingin merubah seperti cara Khawarij dan cara Mu'tazilah, sama dua-duanya. Khawarij Mu'tazilah sama dalam masalah ini. Ketika melihat pengingkar kezaliman penguasa, kemungkaran penguasa, yang ada bagi mereka apa? Memberontak kepada penguasa. Memberontak kepada penguasa bukan cara Ahlussunnah, bukan. Justru akan menimbulkan apa? Kerusakan yang lebih besar dan pertumpahan apa? Pertumpahan darah kaum muslimin. Satu darah kaum muslimin enggak boleh tumpah, enggak boleh. Karena apa? Lebih besar dosanya menumpahkan darah kaum muslimin daripada hancurnya dunia dan seisinya. Berat hukumannya. Bahkan Ka'bah yang mulia lebih mulia darah seorang muslim daripada Ka'bah yang mulia. Makanya ini hati-hati. Dan cara-cara mereka itu akan membawa kepada pemberontakan. Dan juga mereka akan menumpahkan darah. Makanya kalau kita lihat cara-cara mereka yang menuduh kita dengan murji'ah, mereka mengkafirkan penguasa. Akhirnya karena enggak sanggup menegur penguasa, mereka mengkafirkan cara yang lain apa? Pengoboman, pengerusakan, teror dan yang lain. Ini bukan cara Islam. Jadi cara mereka semua enggak ada manfaatnya. Buat diri mereka enggak manfaat, buat keluarganya enggak manfaat, apalagi buat agama ini. Justru dengan cara mereka mencoreng agama Islam dan menjelek-jelekkan agama Islam dengan sebab itu. Kenapa? Orang akan lihat cara mereka ini, justru agama Islam ini kok begini? Seperti teroris. Agama Islam bukan teroris, bukan. Tapi cara mereka yang mereka lakukan justru membuat jelek agama ini. Jadi kita harus lihat bahwa kita bukan murji'ah, bahwa kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kita mengikuti jejak salafus saleh. Kita bukan murji'ah. Karena murji'ah berpendapat bahwa amal tidak termasuk bagian daripada iman. Sedangkan kita menganjurkan orang untuk melakukan amal-amal soleh. Dan amal soleh merupakan bagian daripada apa? Iman. Bahkan rukun yang paling tinggi adalah amal dalam iman. Beda dengan murji'ah. Murji'ah berpendapat bahwa orang berbuat dosa dan maksiat tidak berpengaruh pada imannya. Kita berpendapat bahwa dosa dan maksiat mempunyai pengaruh kepada iman seorang, bahkan membuat dia turun imannya, bahkan bisa membuat nanti dia keluar dari agama dengan sebab dia meninggalkan amal-amal soleh, membuat dia keluar dari agama ini. Seperti orang-orang tarekat yang menganggap bahwa ada syariat, ada hakikat. Dia tidak melakukan amal soleh, tidak. Sholat tidak sholat, puasa tidak puasa. Kenapa? Sudah mencapai hakikat marifat. Ini sudah kubur yang seperti ini. Jadi, perhatikan bahwa beda kita dengan murji'ah sangat jauh perbedaannya. Jadi tuduhan-tuduhan itu gak benar dan gak perlu dijawab sebenarnya tuduhan itu. Cuma saya perlu jelaskan ini supaya orang paham. Tapi kalau mereka menuduh lagi gak usah dijawab. Karena gak ada manfaatnya. Hanya tuduhan. Gak ada yang benar yang mereka tuduh itu. Ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Menambah ilmu yang bermanfaat buat kita. Memberikan rahmat kepada kita semuanya. Dan menetapkan kita istiqamah di atas Quran wa sunnah wa fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Wa sallallahu nabi Muhammad SAW subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.